السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مؤلف رحمه الله: عن أبي مرة، داري أبي مرة مولى أم هاني، مولى Ummi Hani, maulanya, maula yang dimaksud yaitu mantan hamba sahayanya Ummu Hani, ibnati Abi Talib, putrinya Abu Talib. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Talib, namanya Ummu Hani, berarti termasuk sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Murrah, mantan hamba sahayanya Ummu Hani putri Abu Talib, akhbarahu, dia mengabarkan, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil'aqiq, bahwasanya dia berkendaraan bersama Abu Hurairah ke kampungnya, ke asal usulnya, kampungnya, bil Aqiq, yaitu daerah Aqiq. Maksudnya Aqiq di sini Khafiddin Wadil Aqiq. Fa idza dakhala ardahu, ketika dia masuk ke tanahnya ataupun ke kampungnya, saha bi a'la sautihi, beliau berteriak dengan sangat kuat dan mengatakan, assalamu alayka, assalamu alayki, rahmatullahi wa barakatuh, ya ummatah. Fataqul, taqulu, lantas ibunya mengatakan, wa alayka salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Lantas yaqul, Abu Hurairah kembali berkata, rahimakillah, kama rabbaitani rabbaitini saghira, semoga Allah menyayangimu wahai ibuku karena engkau telah memeliharaku sejak kecil. Fataqul, lantas si ibu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, wa anta, engkau juga, fajazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wa radiya anka, dan semoga Allah ridha kepadamu, kama barartani kabiran, karena engkau telah berbakti kepadaku setelah engkau dewasa, karena engkau telah berbakti kepadaku sejak engkau dewasa. Qala Musa, berkata Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amrin, namanya Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ini merupakan ikhwatiddin hadis yang mirip isinya dengan dua hadis sebelumnya. Tes. Dengan dua hadis sebelumnya. Hanya saja hadis sebelumnya itu sanadnya dhaif, adapun hadis yang ini sanadnya hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun kisahnya mirip dan persis. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah ibunya dan mengucapkan ucapan yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam dua hadis sebelumnya. Baik. Berkata Abu Murrah, berkata Abu Murrah, otomatis nih, berkata Abu Murrah bahwasanya aku berkendaraan bersama Abu Hurairah ke kampungnya, yaitu ke rumah ibunya di Bil Aqiq, di Wadil Aqiq. Ikhwatiddin, Wadil Aqiq ini yang disebut ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani lailah atin min rabbi. Suatu malam aku kedatangan utusan Tuhanku. Faqal, dia berkata, "Salli fi hadzal wadi al-mubarak." Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Jadi Wadil Aqiq, wadi artinya lembah, ya. Lembah yaitu dataran rendah di bumi, di mana ini biasanya kalau pas musim hujan, ya, itu akan menjadi sungai. Akan menjadi sungai. Dan ini dalam bahasa Arab dikatakan wadi. Kalau musim panas, dia ya dataran rendah gitu saja, tidak ada airnya. Beda dengan kita, kalau sudah sungai ya sungai. Mau panas, mau dingin, mau hujan, tetap sungai dia. Hanya bedanya kalau hujan banjir, itulah bedanya. Itulah wadi ikhwatiddin. Mas susah. Itulah dia. Tes. Itulah Wadil Aqiq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh di mana Allah menyuruh Rasulullah untuk sholat di lembah tersebut. Wadil Aqiq itu panjang, ya. Dan Masjid Dzul Hulaifah, ingat kajian lalu, Masjid Dzul Hulaifah itu berada di Wadil Aqiq, di lembah Aqiq ini. Masjid Dzul Hulaifah itu miqatnya penduduk Madinah. Ya. Kenapa dikatakan Dzul Hulaifah? Kenapa? Ada bunga. Kok bunga? Mana ada di Arab sana bunga? Ya, lalang. Iyalah, lalang lah. Mirip lah. Semak-semak. Apa? Tumbuhan semak bluke. Tumbuhan semak yang banyak didapati di daerah Hulaifah. Dah, tukar lagi. Nih, pakai juga. Usah. Taib, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai miqat untuk haji atau umroh penduduk Madinah dan yang datang dari arah Madinah. Orang-orang menyebutkan Dzul Hulaifah ini apa? Bir Ali. Kenapa dikatakan Bir Ali? Apa kisahnya? Tujuh tangan. Ada dua kisah. Tujuh tangan satu. Tuh. Ya, terus satu lagi. Hah? Jatuh cincin Ali di sebuah sumur. Jatuh jin Ali di sebuah sumur. Cincin. Terus satu lagi kisahnya? Gak tahu. Belum lengkap. Kan ada dua tuh kisahnya. Di tangan, entuk. Ya, terus satu lagi. Terus apa hubungan dengan sumur? Ali Nur, kan? Ali Nur kan di situ. Yuk, apa lagi? Ayo. Saya kira mau gini, rupanya pada. Yuk. Atau lagi? Ayo, dari tadi perang-perang terus dengan jin, udah tadi. Satu lagi. Ayo. Ada seorang pemimpin dari Afrika. Siapa namanya? Ada yang mencatat? Ali bin Dinar. Dia melihat ketidakteraturan di daerah Mekah tersebut. Lantas dia buat sumur, kemudian dia renovasi masjidnya. Jadilah nama di situ dikatakan Bir Ali, Ali bin Dinar. Ya, Ali bin Dinar. Tapi kedua kisah ini kisah yang tidak benar. Ya, tidak benar karena tidak ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Bir Ali itu sudah ada sejak sebelum datangnya Ali bin Dinar ke tempat tersebut. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke Miqat Dzulhulaifah, beliau salat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Ingat, itu bukan sholat 2 rakaat ihram. Tapi beliau sholat karena beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk sholat di lembah tersebut. Dan Dzulhulaifah itu berada di lembah Akik. Itu dia. Lembah Akik itu panjang. Di antaranya di Dzulhulaifah itulah Masjid Dzulhulaifah berada di situ. Dan Rasulullah sholat di situ, ingat, bukan dikarenakan akan berihram sebagaimana yang banyak difahami oleh kaum muslimin. Kalau dia mau umroh ada salat sunnah ihram katanya, itu keliru. Salat 2 rakaat itu bukan dikarenakan ihram, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan tempatnya itu ada Wadil Aqiq, di mana tadi kita sebutkan atani lailah atim min rabbih, bahwasanya satu malam aku kedatangan utusan Tuhanku. Kemudian dia berkata, Salli fi hadal wadil mubarak. Salatlah kamu di lembah yang penuh berkah ini. Jadi dikarenakan wadil akiknya, bukan dikarenakan ihramnya. Itu dia. Jadi Khofiddin, kalaupun kita tidak berihram, tidak melaksanakan umroh, kita pergi ke sana, tetap disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat itu tidak terkait dengan ihram. Itulah wadil akik. Makanya Ikhwatiddin, pada zaman Umar bin Khattab, ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Nabawi itu atasnya itu dilapisi dengan kerikil-kerikil kecil dari wadil akik. Kerikil-kerikil kecil yang diambil dari wadil akik. Supaya apa? Karena ini kan lembahnya lembah penuh berkah. Diambillah kerikil-kerikilnya itu kecil-kecil. Dan itu jadikan pelapis bagian atas Masjid Nabawi. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Murrah, Rokiba ma'a Abu Hurairah. Bahwasanya aku berkendaraan bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Khofiddin, sahabat yang sangat terkenal, ya, sahabat yang sangat terkenal. Beliau meriwayatkan lebih daripada sekitar 6.000 hadis. Kalau berkata Baqiyyu bin Makhlad, katanya 5.374 hadis. Perlu antum ketahui ikhwatiddin, bahwasanya Abu Hurairah ini masuk Islam 3 tahun sebelum wafat Rasulullah. 3 tahun aja. Jadi termasuk sigar tabi'in, juniornya sigar sahabah, juniornya sahabat. Kalau kita lihat sisi periwayatan hadis, dia pula yang paling banyak. Makanya orang Syiah mengatakan si Abu Hurairah ini penipu katanya. Dia masuk Islamnya saja 3 tahun sebelum wafat Rasulullah. Kenapa pula hadisnya lebih banyak dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu an. Padahal mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari mana dia dapat hadis gitu banyak? Itulah pernyataan orang Syiah. Makanya orang Syiah tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, cukup masuk akal sih, ya. Seharusnya kan memang hadisnya Abu Bakar lebih banyak. Abu Bakar dan Umar, berapa kali Rasul mengatakan kharajtu ana wa Abu Bakar, safartu ana wa Abu Bakar, dakhaltu ana wa Abu Bakar. Sering begitu Rasulullah, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu, safartu, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar safar bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Sering sekali mereka bertiga ini. Ya, sering sekali mereka bertiga. Terkadang berempat. Satu lagi Utsman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Rasulullah menghentakkan kakinya. Usbud ya Uhud. Tenanglah oh Uhud. Fa inna 'alaikan nabi was-siddiq wasyahidan. Tenanglah Uhud, di atasmu sedang ada seorang nabi, satu orang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Padahal waktu itu di situ belum ada kejadian jauh. Terbunuhnya Umar dan terbunuhnya Utsman itu kan jauh setelah kejadian ini. Jadi waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman berada di Gunung Uhud. Rasulullah katakan begitu, tenanglah Uhud, bersama di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan dua orang mati syahid. Dan yang betul ikhwatiddin, ternyata memang Umar dan Utsman terbunuh mati syahid. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Setelah itu tenanglah Gunung Uhud. Ya, Rasulullah juga pernah menyebutkan Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhum. Yuhibbuna wa yuhibbuhu wa nuhibbuhu. Uhud itu mencintai kita kaum muslimin dan kita juga mencintai Uhud. Itu ikhwatiddin. Jadi ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih banyak dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali seterusnya. Kalau mereka, kalau kita lihat dalam hadis, iya juga. Padahal Umar dan Abu Bakar selalu bersama. Utsman ada juga bersama Rasulullah SAW, orang menantu beliau. Tapi kenapa pula Abu Hurairah yang paling banyak hadisnya? Nah, disinilah orang Syiah mengatakan Abu Hurairah itu penipu katanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Secara logika, kita pakai logika aja dulu. Bahwasanya siapa bilang enggak mungkin? Siapa bilang enggak mungkin? Ikhwatiddin Rasulullah Abu Hurairah pernah mengatakan, "Aku selalu orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya. Sementara orang-orang Ansor sibuk dengan perkebunannya. Aku dengan kondisi lapar dan kenyang ngikutin terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan ikhwatiddin. Kalau seorang ngikuti Pak Ustadz, nulis namanya atau apa namanya menghafal tindakannya, kan hadis Rasulullah itu bukan hanya omongan. Perbuatannya juga. Jangankan 3 tahun. Saya kira setahun saja bisa 6.000, 70.000 bisa, 10.000. Orang semua yang diucapkan diingat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya para ulama kita mengatakan hadis tersebut sampai 6.000 ataupun 5.000 itu hadis yang berulang. Hadis dari Abu Hurairah kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh siapa lagi? Dia berulang dalam lafaz tersebut. Adapun yang enggak berulang itu hanya sekitar 1.500-an hadis yang enggak berulang. Misalnya lafaz ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Dawud dan seterusnya. 1.500. Baik, kalau 1.500 kita bagikan 3 tahun. 1 tahun 365 hari. Kalikan 3, berapa? 900. Kalau 33 900, 65 kali 3 berapa? Alah, lama kali yang tuh. Biasa pakai kalkulator. 1285. 3 tahun. Berarti kalau satu hari ikhwatiddin, satu hari Abu Hurairah dapat satu ucapan saja dari Rasulullah. Sudah segitu bilangannya. Apa Rasulullah satu hari ngomongnya sekali? Dah, selesai gitu. Kan tidak. Tentu Rasulullah memberikan pejangan, memberikan pengarahan para sahabat. Itu baru ucapan. Belum lagi perbuatan. Makanya enggak heran kalau 3 tahun mendapat 1.500-an. Enggak heran ikhwatiddin. Ya. Antum duduk dengan saya aja di sini berapa udah? Udah berapa kalimat antum dapat? Ya. Kalau dicatat itu satu. Yang kedua ikhwatiddin, tadi udah dua ya. Pertama Rasulullah Abu Hurairah selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Aku selalu mengikuti Rasulullah baik ketika lapar maupun ketika kenyang. Jadi Abu Hurairah itu tidak bekerja. Makan Rasulullah, makanlah dia. Enggak ada makan, laparlah dia. Gitu dia ikhwatiddin. Itulah Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah termasuk ashabus sufah yang tinggalnya di masjid. Miskin. Itu ikhwatiddin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jumlah yang kita sebutkan tadi juga bukan jumlah yang signifikan. 3 tahun dia bersama Rasulullah terus. Kemana-mana Rasulullah diikutinnya. Kenapa? Dia tahu pastilah setiap ucapan beliau itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi sangat antusias memperhatikan. Itu ikhwatiddin. Yang ketiga, Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu sering mendengar ucapan Anda, tetapi saya sering lupa." Lantas Rasulullah mendoakannya. Kata Rasulullah, "Bentangkan selendangmu." Kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di dadanya. Artinya apa ikhwatiddin? Sejak itu, kata Abu Hurairah, aku tak pernah lagi lupa satu kata pun dari hadis Rasulullah. Coba bayangkan ikhwatiddin. Tak pernah lupa satu kata pun. Setiap hari ketemu Rasulullah, setiap hari dia mendengar Rasulullah berbicara dan tak lupa. Jadi seperti MP3 begitu. Ya, itu ikhwatiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya yang bisa, yang lebih banyak dariku adalah Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena aku menghafal sementara dia mencatat. Makanya Abdullah bin Amr termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi tetap kalah ikhwatiddin. Berapa cepatlah orang mencatat dibandingkan dengan menghafal. Menghafal tuh coba, antum bikin MP3, dah semuanya tercantum di situ. Itulah Abu Hurairah. Sementara mencatat, berapa kali lah mencatat. Ya, belum lagi ketika itu, ketika ustadznya ngomong ngantuk-ngantuk, kan gak tercatat juga. Itu ikhwatiddin. Jadi, orang-orang Syiah yang mengatakan ini, itu dusta belaka, siapa bilang gak masuk akal. Ya, kan seharusnya Abu Bakar dan Umar itu lebih banyak. Masalahnya kita yakin Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali bin Abi Thalib lebih banyak mendengar hadis dibandingkan Abu Hurairah. Ya betapa tidak, di Mekah aja berapa tahun? Berapa tahun nih Khofidin? 13. Di Madinah 10 tahun. Itu bersama Rasulullah semua. Jadi jelas Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jelas lebih banyak hadis yang dia dengar. Tetapi meriwayatkannya ke sahabat lain, itu yang mereka tak sempat. Abu Bakar meninggal Rasulullah, Abu Bakar menjadi khalifah. Dia sibuk ngurusin kaum muslimin. Meninggal Abu Bakar, diganti oleh Umar. Sibuk juga sampai dikuasai negara dua negara adidaya. Setelah itu Utsman sibuk juga dengan berbagai macam kudeta. Ali bin Abi Thalib, kapan mereka mengajarkan hadis? Abu Hurairah enggak. Begitu wafat Rasulullah, dia duduk di Madinah meriwayatkan hadis. Apa yang dia dapatkan, dia riwayatkan, diriwayatkan, diriwayatkan. Sampai apa katanya? Aku menghafal dua karung hadis. Yang satu telah aku riwayatkan. Yang satu ini kalau aku riwayatkan, dipenggal orang leherku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Seperti itu Khofidin. Dia enggak ada tugas lain. Duduk dia ngajar. Itu dia. Sahabat lain sibuk ya dengan urusan kaum muslimin. Makanya itu di antara faktor bahwasanya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis, bukan lebih banyak mendengar hadis. Ingat. Ya. Kalau lebih banyak mendengar hadis ya jelas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mana mungkin yang lain? Ya kan? Tapi mereka tak meriwayatkan banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Makanya ya tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Ya, tidak benar apa yang dikatakan orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu penipu. Na'udzubillah. Tidak benar, ya. Taib ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Pak, sorong sini aja, depan ini aja, enggak apa-apa. Iya, depan itu aja. Nah. Ya, situ aja. Enggak nampak ada tiang sini sedikit, biar ibu nampak. Ah, ya. Taib ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Itulah dia, itulah Abu Hurairah. Ya. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu an yang habis-habisan dicela oleh orang-orang Syiah. Dan dia ikhwatiddin datang ke kampung ibunya, ke rumah ibunya. Sangkin dia enggak sabarnya bertemu dengan ibunya, enggak sabarnya dia ingin membuat gembira ibunya. Dari jauh dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitulah kalau bahasa kita. Wih, orang tua didatangi anak yang paling dia cintai, gimana enggak senang? Sebab kalau dia datang dulu sampai pintu assalamualaikum, kan lama. Ya. Begitu masuk langsung assalamualaikum ya warahmatullah wabarakatuh ya ummatah. Supaya apa? Supaya rasa gembiranya itu lebih cepat. Makanya kita sebagai anak juga harus seperti itu. Yang kita pikirkan bagaimana agar orang tua kita itu senang. Selama perkara tersebut tidak menyalahi syariat, silahkan lakukanlah apa yang mereka inginkan. Tapi kalau masalah menyalahi syariat enggak, jangan sama sekali. Itu ikhwatiddin. Ya. Kalau misalnya orang tua antum senang kalau antum datang bawa anak-anak, sering-seringlah datang. Ya. Sering-seringlah datang. Jangan sampai karena kesibukan, jangankan seminggu sekali, sebulan sekali pun tidak, sampai orang tua menelpon, "Kapan kau lagi datang, Nak? Bawa ya anak-anak." Jangan sampai seperti itu. Sampai orang tua mengungkapkan kerinduannya. Jangan. Kita sering-sering ada kesempatan sering datang, datang, datang. Gitu ikhwatiddin. Ya. Walaupun sering juga si anak-anak kita itu kalau datang ke rumah orang tua ngabisin kan. Apalagi kalau orang tuanya jualan jajan-jajan anak-anak itu. Masya Allah, senang sekali. Set. Apakah marah-marah orang tua kita? Enggak. Senang dia dengan anak. Ih, nakal kali. Malah gitu. Ya gitu aja itu. Tapi senang mereka ikhwatiddin. Ya. Itulah dia. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kadang-kadang kita enggak ngasih, orang tua kita ngasih. Pak, minta duit. Nampak orang tua kita enggak dikasih, nanti enggak usah. Orang tua kita yang ngasih. Begitulah ikhwatiddin. Jadi Abu Hurairah ini ya ingin agar orang tuanya cepat merasakan kegembiraan dengan kehadiran dirinya. Jadi dari jauh sudah begitu masuk, assalamualaikum. Begitu. Kuat-kuat. Kan di sini sebutkan fasaha. Saha itu berteriak artinya. Berteriak. Fasaha bi a'la sautihi. Dia pun berteriak dengan suara yang paling kuat. Assalamu begitu. Ya, pas lagi saya serak. Oh, saya praktekkan itu. Demikian ni khabidin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah, wahai ibuku. Wa taqulu, kata ibunya, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata ibunya. Ya, ibunya ini bukan orang-orang yang enggak ngerti agama, jawab sempurna. Ya. Jawab sempurna. Namanya ibu dengan anak, kalau ibunya bagus, umumnya anaknya bagus juga, ikhwatiddin. Karena ibu itulah yang mengajarkan si anak. Jadi kalau dari mana seorang anak tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibunya juga menjawab dengan jawaban yang sama. Itu ajaran ibunya. Makanya kalau orang tua ngajarkan anaknya assalamualaikum cuman camlikum, likum, begitu saja, anak juga begitu. Likum. Kan begitu. Kadang-kadang memang kita ngajarkan assalamualaikum kepada anak-anak, tapi kan mereka mau cepat. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Begitu. Kita sebagai orang tua beritahu, nak, itu doa, bukan lekum. Lekum enggak ada doa. Assalamualaikum lagi. Sam itu artinya celaka. Ajarkan, ucapkan assalamualaikum. Jadi anak-anak itu terbiasa. Ya. Kita juga terbiasa assalamualaikum. Ucapkan dengan ucapan yang benar, itu doa. Jangan assalamualaikum atau lekum, apalagi lekum RWB. Nanti emaknya juga waalaikum WRWB. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Kemudian ternyata tidak hanya cukup dengan salam, tambah doa. Insyaallah ya. Jadi kalau kita ketemu orang tua, assalamualaikum ibu, semoga ibu sehat-sehat selalu, dirahmati oleh Allah. Masyaallah. Ya. Itulah apa namanya doa. Jadi enggak cukup hanya dengan salam. Diikuti dengan doa seorang anak kepada ibunya. Apa katanya? Wa yaqul rahimakallah kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah menyayangiku sejak kecil. Itu dia. Jadi mendoakan ibunya. Ya. Ibunya juga enggak mau kalah, ikhwatiddin. Ya. Abu Hurairah mendoakan ibunya, ibunya juga balik mendoakan. Itulah dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika mereka mendirikan apa namanya, mendirikan bangunan yang akan runtuh. Kan Nabi Musa bertanya, ya, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Kalau engkau mau, kita minta saja upahnya. Kan kita sudah menegakkan dinding ini yang hampir roboh. Kemudian kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa baina saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Ya sudah, sekarang ini itulah terpisah antara aku dan engkau. Aku akan ceritakan kepadamu suatu berita yang sebenarnya kamu enggak sanggup. Kamu enggak sanggup, makanya aku kasih tahu. Kemudian kan pertama masalah sampan kapal yang dirusak oleh Nabi Musa. Yang kedua Nabi Khidir, yang kedua membunuh anak kecil, yang ketiga kan bangun ini. Kemudian ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan. Adapun di dinding yang kita bangun itu, di bawahnya itu ada harta karun. milik dua orang anak yatim, wa kana abuhuma shaliha, orang tua mereka itu orang soleh. Fa arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan Tuhanmu ingin agar anak yatim ini dibiarkan sampai dewasa. Dibiarkan sampai dewasa. Setelah dewasa, baru harta karun milik orang tuanya yang soleh tersebut dikeluarkan untuk si anak. Itu dia. Berarti yatim itu memang anak yang belum baligh. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, milik dua anak yatim yang ada di Madinah. Waktu kecil, masih kecil. Fararabuka ayyabulugha ashuddahuma, Allah ingin agar membiarkan mereka sampai dewasa. Ashuddahuma baligh, wa yastakhrijakan zahuma rahmatan min rabbih, dan mengeluarkan harta karun yang di bawah dinding tersebut sebagai kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi kalau dinding ini dibiarkan rubuh, nanti diambil orang tanahnya, tentu otomatis yang ada di bawah tanah itu punya yang si punya tanah. Ini menunjukkan ikhwatiddin, kalau antum punya tanah, ternyata di dalam tanah antum ada hartanya Pak Karun di situ, ya, berarti itu punya antum dalam Islam. Ada minyaknya, berarti minyaknya punya antum. Itu dalam Islam. Dan keluarkan zakatnya. Karena macam dinding tadi itu ikhwatiddin. Kalau seandainya runtuh, akhirnya diambil orang lain, berarti harta karun yang ada di dalam itu menjadi milik yang pemilik tanah. Ini kan enggak. Dan yang menjadi pokok di sini, wa kana abuhuma shaliha. Ayah dua orang tua, ayah kedua anak shaliha, menunjukkan bahwasanya orang tua yang solehah, ikhwatiddin, kedua orang soleh yang soleh solehah, itu akan bermanfaat untuk anaknya dunia dan akhirat. Siapa seperti Abu Hurairah dengan ibunya? Abu Hurairah berkata, assalamualaikum warahmatullahi ya ummatah. Dijawab oleh ibunya. Ibunya gak mau kalah. Tandanya kan ibunya juga seorang yang alim. Ya. Waalaikassalam. Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah oleh Abu Hurairah dengan doa. Ya. Doanya sebagaimana kita katakan tadi, fajazakillah khairan. Rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah wahai ibundaku merahmati engkau, menyayangi engkau sebagaimana engkau telah memelihara aku sejak kecil. Ibunya juga enggak mau kalah. Bayangkan ikhwatiddin, ibu dan anak saling doa mendoakan. Kata ibunya, fajazakallahu khairan. Semoga Allah memberimu kebaikan. Apa itu? Waradhiya anka, dan ridha terhadapmu. Kama barartani kabira, karena engkau telah berbakti kepadaku. Itulah ikhwatiddin. Ya, bayangkan kalau kita dengan orang tua kita begitu. Ya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Semoga ibu senantiasa sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Engkau juga anakku, semoga sehat, sukses, ya, cepat-cepat jodoh. Gitu. Yang jangan menjadi pemuda yang lapuk. Kira-kira. Itu orang tua. Makanya antum yang belum dapat jodoh, minta ke orang tua lah. Ya, ke orang tua. Semoga, ya, doa orang tua itu bisa terkabul. Minta orang tua, orang tua. Datang antum kan peluk, ya Allah mak, mama alhamdulillah masih sehat, doakan saya mak ya, saya sudah sekian umurnya belum dapat jodoh juga mak, doakan. Orang tua digitu kan ikhwatin bisa menetes air matanya. Kenapa? Itu tandanya dia mengetahui anaknya ini sangat berbakti kepada anaknya, sangat perhatian dengan orang tuanya. Antum minta doa orang tua saja itu sudah membuat orang tua itu senangnya luar biasa. Minta doa. Ya, minta doa. Makanya apapun pekerjaan antum, mau kerjaan apapun, bilang mak, doa mak, semoga sukses, semoga berhasil, semoga selamat kembali pulang. Itu kan mumpung orang tua antum masih ada, ya, mumpung orang tua itu memiliki doa yang mustajab, itu dia ikhwatiddin. Coba kalau seperti ini kan luar biasa. Kalau kita lihat ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kisah-kisah para salafus saleh terdahulu dengan orang tuanya, Seperti kalau kita lihat ini mimpi, cerita betulan apa tidak? Sampai kita tuh seperti itu. Betulan apa enggak ini? Ya seperti yang kita bahas di kajian lalu, dia gendong ibunya, ya, gendong ibunya haji, keliling tawaf, sa'i dan seterusnya, pergi ke Mina, pergi ke Arafah, kemudian balik melontar jumroh. Digendong ibunya, ikhwatiddin, digendong. Kalau gendong anak udah biasa. Anak digendong biasa, gendong ibu yang enggak biasa. Syukur kalau ibunya kecil, kurus. Kalau ibunya gemuk, gimana? Kan ada ibu itu semakin tua dia semakin gemuk. Angkatlah itu ikhwatiddin. Itu enggak tahu gendong punggung atau gendong apa. Demikian. Jadi menggendong ibu itu satu hal yang langka sekarang ini ikhwatiddin. Ya, satu hal yang sangat langka. Makanya sahabat yang menggendong ibunya, kita tanya, apa namanya, seorang yang menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji, dia tanya kepada Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar, apakah aku kira-kira sudah membalas budi jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar, enggak, siapa bilang? Walau bitalqatin wahidah, walaupun satu sakit yang dia rasakan di saat dia melahirkanmu. Itulah ikhwatiddin. Enggak bisa. Apalagi yang itu begitu, siapa coba yang pernah gendong ibunya? Kalau saya alhamdulillah sering digendong ibu saya. Dulu. Ya. Kalau gendong ibu sebetulnya belum pernah lah saya. Itu ibu saya tinggi besar. Mungkin enggak sanggup sih. Itu ikhwatiddin. Jadi begitulah, ya. Makanya apa namanya, para salafus salaf seperti itu dengan ibunya. Atau ingat kisah Uwais Al-Qarni? Ah, itu dia. Uwais Al-Qarni ikhwatiddin, dia tuh orang Yaman. Orang Yaman yang apa namanya, menggendong ibunya pergi haji dari Yaman. Yaman itu bukan seperti tebing Siantar atau padang bola ke Sirimpuan. Bukan. Bukan Jamin Ginting Usu. Itu jauh sekali Khofiddin, jauh sekali. Menggendong ibunya, saking baktinya kepada ibunya. Ada satu kisah, Allahu alam, ya, saya juga belum tahu riwayatnya, tentang Uwais Al-Qarni. Satu ketika ibunya kepingin sekali haji. Ya. Uwais Al-Qarni ini kan seorang yang miskin. Akhirnya apa? Udah, dia bercita-cita mau bawa ibunya. Dia belilah sapi. Tadi kecil sapinya. Sapinya ini tiap hari dia gendong ke gunung, sot, long balik. Terus begitu setiap tahun. Semakin lama kan semakin besar tuh sapi. Iya kan? Semakin besar tuh sapi. Tentu semakin lama semakin kuat. Kalau dia langsung gendong sapi gede enggak sanggup dia. Makanya latihan dari kecil. Kan sapi itu kan kalau makan beratnya kan tahap demi tahap bertambah beratnya. Begitulah dia gendong, gendong, gendong, gendong. Sampai besar tuh sapi. Orang mikir, ini orang ngapain gendongi sapi turun naik gunung. Ya, dia enggak tahu tujuan Uwais Al-Qarni. Maksudnya mau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah sana untuk haji. Itu ikhwatiddin. Makanya kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, kalian nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, Uwais dari daerah Qarni, kemudian dia ada tanda satu, dia dulu pernah terkena sakit supa, sudah sembuh kecuali satu sebesar dirham. Nah, minta doa ke dia. Luar biasa ikhwatiddin. Khalifah Umar bin Khattab, orang ketiga, orang kedua setelah Abu Bakar, yang terbaik, Ali bin Abi Thalib. Kalian minta doa dia supaya diampuni. Minta Allah, dia doakan kalian agar Allah mengampuni dosa kalian. Padahal Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, tapi dia seorang tabi'in. Karena apa dia sampai seperti itu? Allah angkat derajatnya karena baktinya kepada ibunya. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan orang tua kita karena itu merupakan pintu tengahnya surga. Yang punya satu tinggal, tinggal satu. Yang enggak punya berarti tertutuplah pintu surganya. Apalagi orang tua yang sudah tua. Itu pintu yang paling mudah memasukkan kita ke dalam surga. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin saya pernah cerita ke antum, ada satu riwayat seperti Hasan Al-Basri, dia enggak mau makan dengan ibunya. Karena apa? Takut nanti ibunya kalah cepat dengan dia. Kalau kita kan memang Kak, selalu kalah lah ibu kita. Iya, ibu kita set, kita sudah dua. Cet gitu. Iya kan? Tapi ternyata Hasan Al-Basri tidak seperti itu. Takut apa yang diinginkan ibunya, itu yang dia makan. Sampai seperti begitu, ya, seperti itu. Dahulu para salafus saleh. Makanya kasih sayang mereka terhadap orang tua kepada mereka, doa orang tua kepada mereka membuat hidup mereka itu berkah, ya. Berkah yang luar biasa. Itu tentunya tidak lepas dari doa kedua orang tua. Itulah Ikhwatiddin, kisah antara Abu Hurairah dan ibunya. Ya, dan ibunya, dan ini sebenarnya sudah panjang lebar kita bahas di kajian yang lalu. Tapi yang lalu itu riwayatnya dhaif dan ini riwayatnya yang hasan di Ikhwatiddin. Ya, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, kita ngaji enggak sampai banyak ya. Serak suara saya. Ya, ada pertanyaan silakan. Saya pernah membaca hadis, tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan kuda dan unta. Namun saya tidak memahami taruhan yang dimaksud dalam hadis. Allahu a'lam. Ustadz, bolehkah bekerja sebagai pegawai negeri sipil? Boleh, Khofiddin. Ya, menjadi PNS boleh sekalipun. Ya, tapi PNS-nya yang benar, itu dia. Ya, PNS yang benar. Jadi Khofiddin, yang enggak membolehkan jadi PNS itu hanya orang-orang khawarij. Alasan mereka apa? Karena menjadi pegawai negeri sipil itu kan berarti menjadi apa namanya pegawai negara, berarti membantu seorang pemimpin, sementara pemimpin tidak berhukum dengan hukum Islam. Kemudian mereka mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, barang siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir. Oleh karena itu pemimpinnya kafir, kata mereka. Menteri-menterinya kafir, gubernurnya kafir, sampai aparatur negara semua kafir, sampai ke apa namanya, ke camat-camatnya, lurah-lurahnya kafir bagi mereka. Sampai polisi-polisinya pun kafir. Makanya terakhir kemarin kan polisi di masjid, nggak ada hujan, nggak ada panas, tikam. Kan aneh, apa salahnya begitu, apa dosanya ditikam? Sebenarnya masalahnya cuma satu, mereka meyakini polisi itu tohut, jadi perlu ditikam halal darahnya. Berarti semua pegawai sipil itu nggak boleh. Makanya kan dulu Amroji sebelum dieksekusi mati kan wasiat, haram hukumnya anak cucu Amroji menjadi pegawai negeri sipil. Ini dia Ikhwatiddin, ini alasannya. Jadi sebenarnya bagaimana? Boleh jadi pegawai negeri sipil, enggak masalah, ya. Adapun pendalilan yang mereka buat itu tidak benar seperti itu. Antum pegawai negeri sipil, mengajar anak SD. Tuh, coba, di mana kafirnya? Coba, saya pun heran. Di mana kafirnya? Jadi pegawai negeri sipil, bagian apa misalnya? Ya bagian apalah misalnya? Bagian kependidikan. Terus kafir, enggak masuk akal. Kecuali jadi pegawai negeri sipil tetapi bagian pengelolaan riba, barulah. Bukan pegawainya yang salah tapi ribanya itu. Ya. Dia bekerja di bagian ribawi itu, Ikhwatiddin. Jadi boleh menjadi pegawai negeri sipil. Hanya saja jika ada peraturan-peraturan yang tidak dibolehkan oleh syariat, jangan diikuti. Misalnya Kalau ada misalnya namanya juga otonomi daerah, ya otonomi daerah, misalnya pegawai negeri sipil nggak boleh pakai jilbab, maka nggak boleh diikutin. Kenapa? Islam menyuruh kita pakai jilbab, itulah kira-kira. Pegawai negeri sipil nggak ada waktu istirahat untuk sholat zuhur, jangan, langgar aja. Kita mayoritas kok, ya kita mayoritas, masa kita sholat nggak bisa? Kita kumpul-kumpulkan ludah kita, tenggelam mereka itu semua. Lu iya. Karena masalahnya Khofiddin, kita mayoritas, masa kita gak boleh sholat? Ya, masa kita gak boleh sholat? Dan alhamdulillah negara kita gak melarang kita untuk sholat. Tapi begitulah, sebagian kaum muslimin, sudah dibolehkan sholat, gak sholat. Itu gak sholat, itu masalahnya begitu. Gak apa-apa sholat, gak sholat dia. Gak apa-apa pakai jilbab, gak apa-apa pakai jilbab. Itu dia. Jadi ulahnya ulah kaum muslimin sendiri. Apabila dalam rumah tangga telah dikaruniai anak, apakah kewajiban istri terhadap suami tetap besar? Dalam rumah tangga telah dikaruniai anak, apakah kewajiban istri terhadap suami tetap besar? Di mana istri sudah letih untuk ngurusin anak? Ikhwatiddin, yang namanya tanggung jawab orang tua itu tidak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Dan alhamdulillah, umumnya orang tua, ibu misalnya, ya, dia punya anak satu, dua. Sebagaimana kita katakan kemarin, mungkin ketika dia melahirkan dengan berbagai macam rasa sakit yang dia rasakan, alah, gak mau lagi lah melahirkan, sakit kali rasanya. Itu dia. Tapi nanti setelah dia melahirkan, anaknya sudah mulai besar, dilihatnya anak-anak kecil, sudah kepingin lagi dia punya anak. Itu dia. Kecuali kalau anaknya sudah banyak, bang, udahlah bang ya capek aku bang, begitu. Ya sudah dek, abang cari yang lain lah ya. Itu kalau gitu ketawa. Misalnya begitu Ikhwatiddin. Jadi itulah alasan, ya alasan. Tapi umumnya yang namanya ibu itu nggak pernah letih sebenarnya dengan mengurus anak. Kenapa? Ngurus anak itu asik gitu loh, asik sebenarnya, bukan suatu beban. Kalau orang menjadikan ngurus anak itu beban, ah itu satu cukup bagi mereka, satu aja susah bagi dia, netein, apalagi cebokin, apalagi kalau mereka tidak takut kalau nanti semua kendur, nanti kalau nyusuin nanti kendur, makanya nggak usah nyusuin, disusuin aja anaknya dengan lembu, ya kan, yang sudah diolah jadi formula. Begitu Khofiddin. Ini sudah melampaui kodrat seorang ibu. Itu Khofiddin. Sekarang kalau kita lihat, dibandingkan nenek kita dulu dengan sekarang. Kita sekarang coba. Nyuci pakai mesin cuci. Jarang sekarang rumah tak pakai mesin cuci Khofiddin. Jarang. Jarang sekarang ada istri yang ngulek cabai masih pakai mesin giling, batu giling. Jarang udah. Sekarang udah tit, udah begitu. Ya pakai mixer. Yang itu jarang sudah. Ada, bukan enggak ada. Biasanya yang ada itu dia ingin mempertahankan kualitas masakan. Ya. Tapi kan istri sekarang ada yang memang dia karena sibuk, akhirnya kan dia punya touch screen. Tis, lele keluar lele. Tinggal datang ke rumah makan Minang Maimbau aja. Cit, keluar, mau apa rendang? Cit, keluar. Itu Khofiddin. Ya, padahal ketika dia masak itu sebenarnya sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain loh Khofiddin. Masakan istri dengan masakan kedai itu beda. Ya. Kenapa? Karena kalau istri masak itu dengan cinta dia masak. Jadi walaupun agak hambar dicampur sedikit bumbu cinta, dia menjadi lezat. Itu dia. Gak percaya tuh, menikahlah cepat. Itu Khofiddin. Jadi itu dia sebenarnya. Makanya kalau dia letih, okelah letih. Sebenarnya kalau dia letih, alasannya letih apa? Nanti sang suami juga letih. Saya juga letih lah. Capek asik, pergi pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang. Pergi pagi pulang petang. Di luar saya keluar, itu juga dilihat. Pulang saya ke rumah, kamu juga yang dilihat. Gak ada yang lain. Dipasang dua enggak boleh, supaya ada variasi enggak bisa. Ya kan? Jadi Habibuddin juga bagaimana? Akhirnya semua letih. Kalau semua letih bagaimana jadinya? Apa enggak rusak rumah tangga? Rusak rumah tangga jadinya. Kenapa semuanya malah letih? Datangi istri, suami. Halah, kalian ini ngabisin-ngabisin aja kerja kalian. Aku yang cari dari pagi sampai petang. Ku sediakan, kalian tinggal enak ngabis-ngabisin. Kan yang begitu kan? Para suami itu kan menyediakan anak dan istri yang ngabis-ngabisin. Udah, nanti istri begitu juga. Capek bang, kenapa? Setiap hari aku cuci piring. Ada aja yang kotor, ada yang kotor. Ya begitu, namanya semakin pake. Iya, setiap hari nyapu rumah. Sekali-sekali nyapu mall lah gitu. Itu-itu aja yang kotor. Jadi mau apa lagi yang kotor? Akhirnya kan sama-sama letih. Akhirnya udah mati aja kalian berdua dah. Kenapa? Letih semua. Manusia begitu coba. Coba. Kehidupan kita. Makan. Kenyang. Digiling. Jadi ampas. Lapar lagi. Cari makan lagi. Coba ini itu aja kan. Coba ada yang lain. Ada yang lain. Coba. Coba. Cari. Ada yang lain. Lapar. Cari makan. Masuk kenyang. Digiling. Jadi ampas. Cari lagi. Makan lagi jadi ampas. Kan gitu-gitu aja. Mana ada yang lain? Begitulah kehidupan kita. Apa enggak meletihkan dan membosankan? Makanya ikhwatiddin, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketahuilah, para istri mengurus anak, mengurus rumah itu ibadah. Dan ganjarannya surga. Taat kepada suami itu ibadah. Ketahuilah wahai para suami, cari nafkah untuk anak istri itu merupakan nafkah infak yang paling besar pahalanya. Bahkan lebih besar ketimbang jihad fisabilillah. Sampai makan yang kamu sulang ke mulut istrimu. Ketahuilah itu. Itu ganjarannya surga. Jadi ketika seorang suami pergi keluar mencari nafkah dan dia yakini itu sebuah ibadah pada Allah. Istri juga begitu. Tidak ada yang namanya letih. Itu Khofiddin. Tidak ada yang namanya letih. Ustadz datang ke masjid ngasih tahu gigi-gigi, kemudian ada juga yang melanggar. Udah capek lah, urusan diri sendiri aja lah udah. Tuh gimana? Antum datang belajar dengar lupa. Ah udahlah nggak usah ngaji. Supaya nggak ada yang lupa. Iya kan? Orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lupa. Akhirnya apa? Akhirnya kan nggak ngaji jadinya. Dunia tuh begitu. Meletihkan, membosankan. Kalau kita tidak nilai dia dari sisi ibadah. Makanya jadikan itu ibadah. Jadi para akhwat, ngurus rumah itu ibadah. Jangan stres dengan urusan rumah, asyik itu-itu saja. Makanya seorang akhwat, seorang ibu yang dia merasa bosan di rumah, ini bawaannya melala aja ini. Bawaannya mau pergi aja. Nah, kemudian alasannya taklim. Nah, itu dia. Hati-hati tuh akhwat. Hati-hati akhwat ya. Taklim itu memang niatnya mencari ilmu atau karena bosan di rumah. Ingat itu, dikejar kemana-mana ngajinya. Sebenarnya bukan mencari ilmu, tapi bosan aku di rumah Pak Ustaz. Asik itu aja suamiku kulihat. Nah, luruskan niatnya. Kalau karena bosan di rumah, udah gak benar lagi. Apa? Perginya ke majelis taklim. Itu Khofiddin. Tapi kalau sekali-sekali misalnya, kalau emang iya, kalau emang boleh silahkan. Tapi niatnya memang betul-betul mencari ilmu, bukan karena bosan di rumah. Itu COVID. Tolong jelaskan syarat-syarat sholat jama'. Syarat-syarat sholat jama'. Syaratnya pertama, ikhwat bisa dikarenakan kesibukan. Jama' menjama' sholat itu tidak harus safar. Rasulullah pernah, karena ya, beliau menjamak sholat bila matorin wala khaufin wala marodin. Beliau pernah menjamak sholat tidak dikarenakan hujan, tidak dikarenakan sakit, dan juga tidak dikarenakan takut. Jadi yang dikatakan kalau kita sholat menjamak, gak musafir juga boleh, tetapi empat-empat jadinya ya, tidak dikosor. Di antara bagaimana ikhwatiddin, hujan boleh kita sholat. Misalnya nih, kita sholat maghrib. Waktu sholat, turun hujan sangat lebat. Maka boleh imam mengambil kesimpulan, ayo kita sholat jamak langsung isya, qomat lagi dan sholat isya, boleh. Tapi itu keputusan imam, bukan kita jamak sendiri-sendiri. Yang di rumah gak boleh jamak, karena maksud jamak itu supaya orang tidak lagi bersusah datang lagi ke masjid di COVID-din ketika hujan. Ingat, kalau kita mau maghrib hujan lebat sampai isya gak ada jamak, kita tetap laksanakan di waktunya. Kenapa? Kita di rumah. Di jamak tadi karena kita mau ke masjid supaya tidak usah lagi ke masjid. Itu COVID-din. Atau dikarenakan sebuah kesibukan yang memang luar biasa, ya, boleh juga menjamak COVID-din. Yang memang tidak bisa kita hindari. Dan itu umumnya sekali-sekali terjadi. Itu COVID-din. Itulah sholat jamak. Apakah seorang anak yang telah terpisah dari ayah yang non-muslim berkewajiban mencari ayahnya dan berbakti kepadanya? Anak tersebut belum pernah bertemu. Kalau bisa dia cari, silahkan dia cari. Kalau dapat, mana tahu Allah beri hidayah melalui dia. Ya kan? Seperti ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah, udah saya ceritakan ya, di kajian lalu. Ibu Abu Hurairah ini orang kafir tadinya. Berkali-kali Abu Hurairah mengajak dia masuk Islam, namun enggak masuk Islam. Terakhir Abu Hurairah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ibuku dapat hidayah. Ayah dia Ummi Abi Hurairah. Ayah dia Umma Abi Hurairah, supaya Allah memberi hidayah ibunya Abu Hurairah. Didoakan Rasulullah. Lantas Abu Hurairah pulang. Ketika Abu Hurairah pulang, ketuk pintu, enggak dikasih masuk. Rupanya ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Begitu dibuka, kata ibunya Abu Hurairah, ya, aku tadi sedang mandi dan aku akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada perkara yang paling membuat Abu Hurairah senang melainkan melebihi berita masuk Islamnya ibunya. Dia lari balik ke Rasulullah, lari, ya, balik ke Rasulullah. Rasulullah, ibuku masuk Islam, begitu. Sangat senangnya dia ikhafid ini. Itulah dia. Kemudian apalagi, ya Rasulullah, doakan ibuku semoga, ya, semoga kaum muslimin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Itu ikhafid ini. Ya. Jadi itu doanya Abu Hurairah. Makanya kalau bisa dia mencari, ada secercah harapan yang bisa dia jadikan dia usut untuk mendapatkan ayahnya, silakan. Silakan. Kalau enggak ada ya mau bagaimana lagi? Ya kan, bagaikan itu namanya kalau enggak ada berita sama sekali itu bagaikan mencari jarum di laut. Tapi kalau ada, coba usut. Ya artinya semampunya. Itu ya khabitin. Silakan. Supaya apa? Supaya dia punya pintu surga. Itu dia. Oh, tapi kan dia kafir. Iya, walaupun dia kafir, boleh, kita wajib berbakti selama tidak menyalahi syariat. Itu ya khabitin. Ustaz, kapan Ustaz kenal man salaf? Dulu Ustaz gimana sebelum jadi Ustaz? Aduh. Antum datang ke rumah aja lah kalau gitu ya. Jangan lupa bawa gula 2 kilo. Nanti biografi Ustaz, kapan lahir, kapan meninggal. Kan biar begitu. Dikosongkan dulu kapan meninggalnya. Sikap apa yang harus dilakukan seorang anak ketika azan telah berkumandang namun orang tua memberikan tugas minta tolong kepada anak, yang mana harus diutamakan? Ya, kalau antum berupa seorang ikhwan, antum beri pengertian ibu antum, ya, pengertian, ya mak, insyaallah, tapi nanti setelah sholat, insyaallah sholat. Tapi kalau masih bisa lah, misalnya masih bisa antum bantu sebentar, bantulah sebentar ikhwan itu, ya, bantulah sebentar. Tapi memang kalau enggak bisa juga, janjikan. Nanti habis itu akan dibantukan. Kecuali kalau memang darurat. Misalnya ibu antum minta dibawakan ke rumah sakit. Nah, ibu gimana ini? Bawa ke rumah sakit. Nah, itu kan enggak bisa lagi antum. Apa namanya? Sebentar, mak ya. Sebentar. Awak sholat dulu, mak ya. Antum pulang, pakai tambah rawatib ba'diyah lagi pulang. Sudah terkapar tuh mamanya. Kalau seperti itu, ya artinya ini jawaban, lihat sikonnya, situasinya, apa yang diperintahkan, bagaimana kondisinya, ya. Lihat, enggak, bukan satu jawaban ini. Ustaz, ana memiliki keluarga Nasrani dan saat ini ana masuk tergabung dalam grup WA keluarga, sedangkan dalam grup tersebut sering bahkan rutin di-share isi-isi dari Alkitab. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Antum enggak masuk di situ. Atau kalaupun antum masuk, antum sharekan juga di situ tentang Al-Qur'an. Iya, antum share juga tentang kedustaan Injil. Tentang salahnya mengangkat Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Sebutkan di situ. Apa namanya? Share di situ. Apa namanya? Ucapan-ucapan Zakir Naik. Iya kan, Ahmad Dedat, biar mantap itu. Iya. Masa mau kalah antum? Kita tuh mayoritas. Masih belum jelas juga. Mohon tips agar istiqomah belajar bahasa Arab. Aduh. Iya. Pertama, harus punya tujuan. Antum belajar bahasa Arab mau ngapain? Mau jadi TKI? Harus jelas dulu tujuannya apa. Kalau mau jadi TKI, ya cukuplah bahasa-bahasa sehari-hari aja. Ya. Dan itu enggak lama, 3 bulan selesai. Ya. Enggak penting bahasa-bahasa grammar, yang penting orang Arab paham. Antum paham dah. Itu dia. Tapi kalau antum tujuannya memang benar-benar ingin mengetahui isi Al-Qur'an dan Sunnah, memang harus pakai bahasa Arab. Itu dia. Dan juga ikhwatiddin, antum juga harus ukur-ukur kemampuan antum dan waktu antum. Dan juga harus mengetahui fikih skala prioritas. Antum belum pernah belajar sholat, ada pengajian belajar sholat. Sementara pengajian di sini belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab seminggu 7 kali. Akhirnya enggak belajar sholat. Untuk apa belajar bahasa Arab kalau begitu? Belajar sholat dulu. Ya. Belajar sholatnya Allahu Akbar. Bahasa Arabnya sudah durus lughah tak keberapa. Untuk apa gunanya? Ya. Jadi harus apa prioritasnya? Karena kita enggak wajib ain belajar bahasa Arab ikhwatiddin. Belajar sholat wajib ain. Ya. Sholat wajib ain. Belajar dagang yang syar'i wajib ain kalau antum pedagang. Bahasa Arab enggak. Itu ikhwatiddin, ya. Tidak wajib ain, wajib kifayah. Tapi kalau antum menjadi seorang yang alim, mumpuni, maka belajar bahasa Arab merupakan pokok. Kalau enggak akan bisa. Enggak bisa antum jadi mumpuni hanya berdasarkan terjemahan-terjemahan. Enggak bisa. Terkadang kita enggak merasakan apa namanya? Rasa bahasa Arab itu kalau kita baca dari terjemahan. Apa? Kering dia ikhwatiddin. Karena sudah berubah bahasa. Tapi ketika kita langsung dari bahasa Arab, walaupun kita hanya bisa memahami maksudnya, tapi terasa enak dia. Itu ikhwatiddin, terasa enak. Seperti begini ikhwatiddin, seperti tadi ibunya Abu Roh memanggil, "Ya bunayya, wahai anak kecilku." Coba. Ada rasa bahasanya? Enggak ada. Enggak ada rasa bahasanya. Padahal bunayya itu dalam bahasa Arab bahasa lembut. Ya. Bahasa lembut ikhwatiddin. Anta ya bunayya, fajazak Allah khairan. Waradhi anka. Itu ada bahasanya ikhwatiddin, terasa dia dibandingkan kalau sekedar menterjemah. Jadi ikhwatiddin, tetap antum berada di skala prioritas, ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau memang betul-betul ingin memahami bahasa Arab, memahami Quran dan Sunnah, memang mau tidak mau harus mengetahui bahasa Arab. Dan ikhwatiddin, enggak ada bisa belajar bahasa Arab sebulan. Enggak ada. Ya. Kalau ada les bisa mahir bahasa Arab sebulan, itu omong kosohong. Bagaimana belajar bahasa Arab sebulan, ikhwatiddin? Belajar bahasa Padang aja antum enggak bisa sebulan. Yang lebih mudah, kambing kambiang. Coba. Kuping. Belajarnya antum di sana duduk, sebulan enggak cukup. Untuk belajar bahasa Padang saja yang sekedar diplesetkan sedikit aja. Ya. Iya, iyo. Apa lagi susahnya? Jadi apalagi bahasa Arab akan ada. Ya, ada dulu pernah belajar apa paham bahasa, paham membaca kitab sebulan. Sebulan paham membaca kitab. Saya katakan iya, kalau hanya membaca kitab itu insya Allah 2 jam. Orang baca kitabun, bisa lah. Kadang-kadang kita angin, ikhwatiddin. Ya. Ya Allah, apa iya prosesnya seperti itu cepat? Kita belajar dulu ngapal sampai mau muntah. Ngapal kaidah-kaidah itu juga belum selesai. Ini hanya sebulan. Kan nokohin orang yang enggak ngerti namanya. Sama seperti begini. Antum melihat, antum enggak bisa bahasa Arab nih. Datang orang dari Arab sana, orang Indonesia. Dia bahasa, anta firoh wen. Begitu kan, gak indah bahasa Arab. Antum mengatakan, hebat sekali bahasanya. Kami yang bisa bahasa Arab mengatakan, dia gak pandai bahasa Arab. Kenapa? Kan itu bahasa Arab pasaran. Itu dia. Tapi yang gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti dia mana bahasa Arab yang bagus. Itu. Penting bahasa Arab ada hahanya, ada ain-ainnya. Bahasa Arab lah itu. Padahal bahasa, apa namanya, padang bola juga ada ain-ainnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki anak perempuan di luar nikah dan saat ini anak perempuan tersebut akan menikah? Apa kita harus menceritakan? Ya ceritakan, ikhwatiddin, resikonya. Ya, itu resikonya. Kasih tahu dia. Nah, dulu kau ini nak anak haram. Tapi bahasanya lembut sedikit lah. Ya, dulu bapak emakmu silap. Silap. Ya namanya mama dulu bapak enggak ngerti, belum ngaji. Itu. Jadi kasih tahu, tetap dengan selembut-lembutnya. Ya. Kalau begitu Ustaz, hancurlah hati si anak. Ya mau bilang apa lagi? Kalau antum yang menikah kan enggak sah nanti pernikahannya. Ya kan? Enggak sah pernikahannya kalau antum menikahkan. Jadi Pak, kenapa Pak enggak menikahkan? Adalah rahasia. Bisa begitu? Mana bisa ya Khofiddin? Ya. Ustaz, apa saja yang dimaksud khawarij? Kenapa pemerintah dibilang taghut? Orang khawarij Khofiddin yaitu mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kafir di sini bukan kafir duna kufrin, tapi kufur kharaja minal billah, kafir yang murtad keluar dari Islam. Itu dia. Setiap pelaku dosa besar dikeluarkan dari Islam. Kemudian, kenapa pemerintah dikatakan taghut oleh mereka? Alasan mereka dikarenakan tidak berhukum dengan hukum Islam. Itu di ikhwatiddin. Itu alasannya. Berdasarkan ayat, "Man lam yahkum bima anzalallahu faulai kaumul kafirun." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Padahal Ibnu Abbas mentafsirkan hal ini, yaitu kufrun duna kufrin. Kufur, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi kalau mereka mengatakan hukum NKRI, Pancasila, ataupun hukum KUHP, itu lebih baik dibandingkan hukum Islam, kafir dia memang. Kafir, kalau seperti itu. Ya. Dia berani mengatakan lebih baik dibandingkan hukum Islam, kafir. Tapi kalau dia iya, Quran itu yang terbaik, tapi cuman lah negara Islam, negara Indonesia ini gini modelnya begitu. Belum bisa nerima, itu berarti enggak bisa kita kafirkan karena dia masih meyakini Islam itu yang benar. Itu penting. Orang tua bisa ditarik ke neraka oleh anak. Hah? Iya. Misalnya 3 orang anak, 2 soleh, 1 tidak. Apakah yang satu bisa narik ke neraka? Tergantung seberapa upaya dia. Sekarang apa bisa anak Nabi Nuh narik Nabi Nuh ke neraka? Coba. Bisa? Enggak. Iya kan? Enggak bisa. Anak Nabi Nuh menarik ke neraka. Apa bisa istri Nabi Lut menarik dia ke neraka? Istri Nabi Lut kan kafir. Iya kan? Jadi tergantung seberapa jauh upaya dia berdakwah kepada anak dan istrinya. Itu yang penting. Ustaz, bagaimana cara agar bisa menjaga pandangan? Karena ana sangat sulit untuk bisa menjaga pandangan ketika melihat seorang akhwat, Ustaz. Pertama, jangan duduk-duduk di daerah sana. Itu pertama itu. Ingat, apa yang pertama tadi? Jangan duduk di daerah mana? teras depan, tempat lewat akhwat itu. Itu yang pertama kali itu. Iya, saya nengok ikut ngapain lah duduk-duduk di situ. Ke masjid gitu kan masuk, ya sholat tahiyat masjid, nongkrong di situ, tawa-tawa, tewek-tewek. Ya. Seperti orang mejeng gitu loh, tapi mejeng ala Sunni gitulah kira-kira. Padahal tak pernah orang mejeng itu pakai sunnah kan. Boleh duduk-duduk di situ, tapi tengoklah apa kegunaannya. Ya, itu yang pertama apa tadi? Jangan duduk di teras itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pas sekali ya. Pas sekali pertanyaan ini. Tadi saya sebenarnya mau mempermasalahkan itu tadi, tapi kebetulan ada ini pula pertanyaan. Pas sekali. Istilahnya gayung bersambut. Kemudian Rasulullah katakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Jadi, ya upayakan tundukkan. Karena kalau mata ini ikhwatiddin, mata siapa enggak suka dengan yang cantik rupanya? Coba tunjuk tangan antum. Yang enggak suka dengan wajah yang indah dan menarik. Tunjuk tangan. Kalau tunjuk antum saya ruqyah sekarang. Berarti lu enggak beres itu. Iya. Berarti enggak normal. Semua laki-laki itu suka dengan yang cantik, dengan yang manis, yang menarik. Sama akhwat juga begitu. Ya, akhwat juga begitu. Dia senang dengan seorang ikhwan yang putih, yang menarik, yang ganteng, kalaupun hitam enggak hitam-hitam kali, yang manis-manis gitu. Suka mereka. Apalagi sekarang ini modelnya iklan-iklan banyak jambang yang dicukur itu loh. Cukur gitu kan. Cukur tipis. Nah, mulailah sekarang bewaan itu menjadi idolanya para akhwat. Bewaan enggak Ustaz? Bewaan. Oh, begitu. Itu dia. Itu Khofiddin. Jadi itu cara yang kedua. Memang harus ditundukkan pandangan. Enggak bisa enggak. Ya. Itulah untuk menjaga pandangan. Aduh, ini antum ini apa sekarang ini? Kok banyak kali begini? Ustadz, apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat yaitu ayat yang tidak diketahui maknanya, seperti alif lam mim. Ya, alif lam mim tak diketahui apa maknanya. Hanya para ulama memberikan beberapa pengarahan, di antara mereka yang mengatakan alif lam mim ini tahaddi, artinya tantangan bagi manusia. Ayat ini terdiri dari huruf-huruf ijaiyah, alif, lam, mim. Sama seperti Arab-Arab yang lain. Silakan kalian buat semisalnya. Silakan kalian buat semisalnya. Dan begitu, ikhwatiddin. Itu yang ada. Tapi kalau alif Allah, lam, malaikat, mim, Muhammad itu tak ada. Ya, tak ada. Itu diantara sebut ayat mutasyabihat. Terkadang ada bagi orang seorang mutasyabihat, bagi yang lain tidak mutasyabihat. Itu, ikhwatiddin. Tergantung dengan tingkat keilmuannya. Bagaimana hukum menggunakan GoPay, GrabPay? Aduh, gak ngerti saya ini. Apakah bekerja di bank syariah itu sama dengan bekerja di bank konvensional? Sampai saat ini saya tidak melihat perbedaannya. Hanya bedanya kalau bank syariah banyak menggunakan bahasa Arab, bank konvensional menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Tuh. Ustadz, bagaimana cara ta'aruf yang dengan sunnah? Sesuai dengan sunnah. Aduh, gimana ya? Ta'aruf itu kan event saling mengetahui. Artinya, ketika kita seorang ikhwan ingin menikah dan seorang akhwat juga sudah ingin menikah, maka bisa mencari orang ketiga untuk menemukan. Atau mungkin antum menemukan sendiri. Dari hasil duduk-duduk di teras nampak. Misal ini misal, tapi enggak jangan ya. Apa itu? Iya. nampak. Kami orang tua itu, ya Khofiddin, kata orang Minang, alun bakile lah bakalam latantu jantan batinum. Nah itu dia. Artinya apa? Gerak-gerik antum tuh kita sudah tahu. Kita sudah banyak makan asam garam rendang-rendang. Ini kesana. Apalagi orang-orang kita kenal memang mencari akhwat. Oh, begitu. Sudah ketahuan dah. Demikian ya Khofiddin. Baik, apa tadi pertanyaannya? Sambil lupa. Ta'aruf. Baik. Artinya ingin mengetahui mana tahu ada kecocokan. Ya, mana tahu ada kecocokan. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau sudah cocok di situ ta'aruf. Misalnya pertama cocok nazar. Nazar cocok face-nya ya. Kemudian ta'aruf, saling mengetahui, ta'aruf, ta'arofa, saling mengetahui. Dia bagaimana karakternya, namanya di mana, namanya apa? Siapa namanya, tempatnya, seterusnya. Kemudian, kan gak mungkin seorang ikhwan mengatakan, saya dulu preman, tato saya 3 di punggung, 1 di paha. Kan gak mungkin. Begitu kan? Jadi, tentunya yang ditanya itu yang zohir-zohirnya saja. Ya. Kemudian, untuk tanya detailnya, cari temannya. Untuk mengetahui lebih detail. Dan itu pun hanya kita usaha. Hanya usaha. Usaha itu paling hanya 25% saya katakan. Asli orangnya kan kita gak tahu. Kecuali kalau kita bersama dia sejak kecil. Tahulah kita. Tapi kalau ngaji, dia orang pengajian. Ikhwatiddin, banyak orang pengajian. Begitu nikah, dipukuli istrinya. Ada. Kasar dengan istrinya. Pengajian. Sudah lama ngaji. Ada. Orang-orang pengajian, kasar dengan suaminya. Ada. Ngaji juga, depan cadar pun. Ada. Jadi Khofiddin kalau ngaji itu juga belum jadikan standar pasti. Tapi minimal. Minimal dia punya titik awal yang bisa kita nilai sebuah kebaikan. Yaitu mengaji. Tapi apakah itu jadi jaminan? Tidak. Ya, tidak. Apalagi tanyakan saya, Ustadz gimana orangnya? Bagus. Baguslah. Kalau orang bertemu dengan saya, adik-adik ini kan bagus-bagus semua. Assalamualaikum Ustadz. Wah, sopannya luar biasa. Ya, coba dengan kawannya. Hei Lai, sini kau dulu. Kutembak kau nanti. Keluar aslinya kau dengan kawannya. Dengan ustaznya tentu bagus-bagus. Akhwat juga begitu. Dengan ustazanya ya bagus-bagus. Assalamualaikum ustazah. Apa kabar? Sehat. Masya Allah lembutnya. Sampai gak terdengar suaranya. Itulah kalau dengan gurunya. Jadi kita zahirnya. Alhamdulillah dia ngaji. Gimana? Gak ngerti juga kita gimana. Yang dibalik itu kan kita gak tahu. Jadi itu pun hanya apa namanya paling 25% bisa kita ketahui dari selidiki-selidiki. Demikian Khofiddin. Makanya selebihnya apa? Tawakal Allah. Doa, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga tunjuk yang baik. Itu pun ada juga sudah doa, sudah apa segala macam, ternyata enggak cocok juga. Ada yang begitu. Nah, demikian Khofiddin. Jadi ta'aruf itu bukan modelnya orang sekarang ta'aruf kemudian pacaran. Dibonceng sana, bonceng sini. Ya, kalau dia pakai jilbab, Dek, ayo boncengan abang, biar abang antarkan ke pengajian. Jangan lupa baca doa naik kendaraan. Doa naik kendaraan. Dikasih tahu doa naik kendaraan. Nanti, Dek, pas masuk masjid, jangan lupa baca doanya ya. Jangan lupa. Besok juga ada pengajian loh, nanti abang jemput lagi ya. Itu modus namanya. Itu modus namanya Ikhwatiddin. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia menggunakan hukum taghut buatan manusia yaitu wudhu. Sedangkan kita diwajibkan berhukum dengan hukum Allah. Itu betul. Barang siapa yang tidak berhukum Allah maka dia kafir. Bagaimana Ustaz? Tadi telah saya sebutkan. Kita wajib berhukum dengan hukum Allah, ya. Tapi negara kita enggak, Ikhwatiddin. Ada enggak yang bisa kita laksanakan hukum Allah? Banyak. Dari mulai toharoh, itu kan hukum Allah. Sholat, zakat, apalagi id, adzan, jumat, kurban, haji, umroh. Tapi kalau sudah masalah rajam, gak bisa kita lakukan ikhwatiddin. Potong tangan, gak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini hak pemerintah. Gak semua muslim. Jadi ikhwatiddin, lakukanlah yang kita bisa. Ini kita, itu pemberian taghut, gak berhukum dengan Allah. Intinya sholat gak? Nah itu masalahnya. Itikafiddin. Itu hukum tagut. Tapi perempuan-perempuan yang apa namanya, mamak-mamak sambil gendong anak, tagut, tagut, tagut sambil bawa spanduk. Ente keluar rumah saja itu sudah menyalahi syar'i. Tagut mana? Beda saja tagutnya ente dengan dia. Bidangnya beda-beda. Dia masalah enggak hukum had, ente masalah hukum wanita terus di rumah. Kan gitu ikhwatiddin. Jadi hukum Islam itu bukan hanya potong tangan, bukan hanya rajam, bukan hanya itu. Dari mulai toharoh sampai masalah negara itu hukum Islam. Masalah jilbab. Kita teriak-teriak, togut, togut, istri gak pakai jilbab. Memangnya jilbab gak hukum Islam? Kalau kita katakan pemerintah gak berhukum Islam, dikatakan kafir. Tapi bagaimana kalau suami tak menyuruh istri pakai jilbab? Togut gak dia? Kafir gak dia? Kalau antum katakan kafir, itu berarti ini juga kafir. Karena Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum. Barang siapa itu tidak hanya pemimpin. Siapa saja dengan hukum Allah. Hukum Allah itu bukan hanya masalah potong tangan. Isbal juga hukum Allah, jenggot juga hukum Allah, semua hukum Allah. Jadi jangan di kotak-kotak hukum Allah itu. Ya, itu dia. Lama kali jalannya waktunya. Bagaimana bila istri menolak bila diajak untuk berhubungan dengan alasan tidak sedang ingin? Enggak boleh. Istri harus dan wajib ya memenuhi keinginan suami. Iya, lagi capek Ustaz. Enggak apa-apa. Kan yang lebih proaktif kan suami, bukan istri. Iya kan? Udah istri sudah geletak aja udah selesai. Kan itu ikhwatiddin. Iya. Jadi ikhwatiddin enggak boleh. Karena apa? Perhatikan. Seorang suami itu, ini perlu tahu para akhwat. Seorang suami itu dia di luar banyak yang dia lihat. Beda dengan seorang akhwat, dia di rumah. Di luar itu banyak yang menarik. Terkadang tiba-tiba bisa menggelora syahwatnya. Maka dia pulang, istrilah yang bisa menenangkannya. Rasul pernah katakan, apabila ada salah seorang yang membuat kamu tertarik, bergelora syahwatmu, maka datangilah istrimu. Karena apa yang ada pada dia, ada pada istrimu. Dengan demikian bisa lebih tenang. Jadi kalau setiap kali suami minta misalnya, istri mengatakan yang letih lah, yang inilah, jangan menyesal kalau dia cari yang lain. Itu ikhwatiddin, ya. Jangan menyesal kalau dia cari yang lain. Kenapa? Di luar banyak lagi yang dia lihat. Itu dia ikhwatiddin. Seorang suami itu kalau dia sudah ditenangkan oleh istrinya, sudah aman itu, selesai urusannya. Kecuali kalau yang suami ganjeng banget ya, itu memang sudah memang lahirnya begitulah paling. Apa namanya, memang dia memang adabnya kurang bagus. Tapi umumnya suami begitu. Makanya Rasulullah katakan, walaupun kalian wahai para ibu, para akhwat sedang berada di atas tanur, sedang buat roti, suami mengatakan, dek, ayo dek, ayo bang, siapa takut? Gitu harusnya. Gitu, ya. Selesai, ikhwatiddin. Ya, jadi, aduh bang, sikit lagi roti ini bang, sikit lagi. Nah, ingat, para suami itu kalau dia sikit lagi, hilang keinginannya, sudah bermasalah nanti. Itu dia. Ada seorang ibu, dia mengeluhkan ke saya, Ustaz, suami saya selingkuh Ustaz. Iya, kenapa bu? Gini. Terus kalau masalah ranjang bagaimana bu? Dia katakan, iya sih Ustaz. Suami saya maunya tiap hari aja Ustaz. Terus ibu bagaimana? Iya, saya sering nolak Ustaz. Kenapa? Malas mandinya katanya. Malas mandinya. Oh, itu berarti salah. Ya, makanya para akhwat itu mandi wajib beda dengan mandi haid. Saya ajarkan mandinya. Mandi itu akhwat itu cukup, gak usah dibuka-buka lagi. Apa namanya? Ikatan rambutnya cukup. Bersihkan bagian kepala semuanya, kemudian bersihkan tangan, kemudian berwudu, ambil saja air dah tiga, dah gak usah dibuka, apa kepang rambutnya gak usah dibuka, tiga kali dah digaru-garu, udah selesai, diguyur badannya selesai, sisanya selesai. Beda dengan mandi haid, harus dibuka tocangannya, harus dikeramas, harus diapa gitu. Itu ya khafiddin. Alhamdulillah selesai urusannya. Itu dia khafiddin. Dan Sampai sekarang gak ada masalah lagi, alhamdulillah. Itulah dia. Jadi masalah itu masalah penting bagi kaum laki-laki. Berarti ya ikhwatiddin. Jadi jangan bu ya, kalau udah suami minta sudah. Memang itulah salah satu fungsi sang istri. Ya, untuk menenangkan suaminya. Itu dia.